najis yang hanya dimakfu di pakaian. Jadi di pakaian dimakfu, tetapi di air tidak dimakfu. Contohnya seperti darah ya, darah yang jumlah. Wa thaniha ay thani suruti sholati taharatu badanin wa minhu dakhilul fami wal anfi wal ain. Ini kelanjutan dari penjelasan yang ada di awal kitab, yaitu menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Yang disebutkan di sana bahwa syarat sholat ada 5. Yang pertama sudah selesai pembahasannya, yaitu suci dari hadas. Dan ini membahas syarat sholat yang kedua, yaitu suci dari najis. Dan yang harus suci dari najis itu ada 3, yaitu yang pertama badan ya. Yang pertama badan. Jadi seorang yang sholat, badannya harus suci. Tidak boleh terdapat najis yang ada di badannya. Dan termasuk bagian badan yang harus disucikan adalah bagian dalam mulut. Bagian dalam mulut. Dalam arti andai kata seseorang memakan benda yang najis ataupun mutanajis, maka sebelum dia membasuh mulutnya, membasuh bagian dalam mulutnya, sholat yang dilakukan tidak sah. Termasuk juga yang harus disucikan dari najis adalah bagian dalam hidung, mata, dan juga telinga. Dan ini seperti yang telah dijelaskan, hukum ini berbeda dengan hukum hadas ya. Jadi kalau membersihkan hadas, bagian-bagian ini tidak harus dibasuh untuk membersihkannya. Tetapi bila terkena najis, bagian-bagian ini yaitu bagian dalam mulut, hidung dan mata ini semuanya harus dibasuh. Karena seperti yang telah saya jelaskan bahwa hukum najis ini hukumnya berat ya. Karena beratnya hukum najis, maka hal-hal ini harus dibasuh ya, berbeda dengan hadas. Wa malbusin wa ghairihi min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak biharakatih. Ini biharokatihi, biasanya di dalam kitab lain bukan biharokatin tapi biharokatihi. Jadi tidak bergerak disebabkan gerakan dari musolli. Yang kedua yang harus disucikan di saat sholat adalah pakaian. Jadi pakaian yang dipakai oleh musolli, baik berupa baju, berupa pakaian bawah dan lain-lain. Dan yang harus disucikan tidak hanya benda yang dipakai, tetapi juga yang dibawa. Yang dibawa, misalkan membawa selendang atau yang lain, sapu tangan misalkan, itu juga harus dibersihkan. Dan juga sesuatu yang menempel ya, menempel ke hal-hal yang dibawa. Jadi pakaian yang dipakai, kemudian hal-hal yang dibawa, dan juga yang menempel di keduanya. Dan tentang pakaian yang dipakai ini, pakaian yang dipakai ataupun sesuatu yang dibawa oleh musolli, ini semuanya harus suci walaupun bagian itu tidak bergerak di saat musolli bergerak, di saat orang yang sholat bergerak. Jadi misalkan ada seorang yang sholat menggunakan selendang dan selendangnya sangatlah panjang sehingga ujung selendang itu tidak bergerak di saat dia melakukan gerakan sholat. Ya. Jadi ini berbeda dengan masalah sujud. Dengan masalah sujud. Jadi seorang yang sujud bila dia sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak, sesuatu yang dipakainya dan sesuatu itu tidak bergerak, maka sujudnya sah ya. Jadi dalam masalah sujud itu nanti akan dibahas perincian hukum seseorang yang sujud di atas pakaian yang dipakai, di atas sesuatu yang dipakai seorang yang sholat. Jadi misalkan seperti tadi, seorang yang sholat memakai selendang, kemudian selendangnya sangat panjang. Bila seseorang sujud di atas selendang itu, apakah sujudnya sah? Nah, ini nanti akan dibahas hukumnya diperinci. Bila memang ujung selendang itu tidak bergerak di saat orang yang sholat bergerak maka sah, dan bila sebaliknya maka tidak sah. Yaitu ujung selendang itu bergerak, ujung selendang itu tidak bergerak di saat orang bergerak sah, tetapi bila bergerak di saat orang yang sholat bergerak maka hukumnya tidak sah. Itu perincian hukum masalah kesahan sujud. Nah, ini berbeda dengan masalah yang kita bahas sekarang, yaitu masalah najis. Dalam masalah najis tidak ada perincian hukum antara bergerak atau tidaknya. Jadi yang penting, yang menjadi poin adalah pakaian yang dipakai atau dibawa. Tidak membedakan apakah itu bergerak atau tidak di saat musholi bergerak. Jadi semuanya harus disucikan dari najis. Lalu ulama membedakan, membedakan antara kesahan sujud. Kesahan sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak disebabkan gerakan musholi, dan masalah ini perbedaannya adalah bahwa menjauhi najis di dalam sholat ini disyariatkan karena mengagungkan sholat. Jadi alasan dari pensyaratan menjauhi najis di dalam sholat adalah karena mengagungkan sholat. Dan bila terdapat najis yang ada di sesuatu yang dipakai oleh musholli, itu tentunya menafikan atau menghilangkan alasan tadi, yaitu mengagungkan sholat. Dan penafian ini tidak membedakan apakah selendang yang dipakai panjang ataupun pendek. Berbeda dengan sujud. Yang diperintahkan di dalam sujud adalah menetap di selain yang dipakai, menetap di selain bagian dari musholli. Dan itu tujuan itu, yaitu menetap di selain musholli, ini bisa dihasilkan dengan sujud di atas selendang yang sangat panjang. Jadi perbedaan antara sujud dengan masalah ini seperti tadi. Wa makanin yusalla fihi. Kemudian yang ketiga yang harus dibersihkan dari najis adalah tempat, ya, tempat yang digunakan untuk sholat. Namun ada pengecualian, seseorang boleh sholat di tempat yang najis, yaitu pengecualian itu ialah bila di tempat itu terdapat banyak sekali kotoran burung, ya. Jadi kotoran burung yang sangat banyak ini bisa makfu atau ditolerir di saat melakukan sholat. Dan makfu ini atau hukum yang ringan ini tidak hanya terkhusus di tanah tetapi juga terkhusus di alas yang digunakan untuk sholat. Tetapi kemakfuan ini ada 3 syarat, ya. Jadi seseorang boleh sholat di tempat yang banyak terdapat kotoran burung, tetapi kebolehan itu harus mencukupi 3 syarat. Syarat yang pertama, dia tidak boleh sengaja berdiri di tempat itu. Jadi misalkan ada pilihan tempat yang bersih dan tempat yang banyak kotoran burung, dia sengaja memilih tempat kotoran burung, itu berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kotoran burung itu harus kering, tidak boleh masih basah, ya, tidak boleh masih basah. Kemudian syarat yang ketiga, sulit dihindari. Jadi sulit menghindari artinya sulit mencari tempat yang memang bersih dari kotoran burung. Jadi bila sudah memenuhi 3 syarat ini, maka seseorang boleh melakukan sholat di atas kotoran burung, karena kotoran burung itu dimakfu atau ditolerir oleh syariat. An-najasin ghairi ma'fuwin anhu. Jadi yang harus dibersihkan, yang harus dihindari di saat sholat adalah najis yang tidak dimakfu, najis yang tidak ditolerir oleh syariat, yang tidak dimaafkan oleh syariat. Berarti ada najis yang dimakfu, ya. Najis yang dimakfu ini di dalam pembahasan fikih ada kalanya dimakfu di air, ada kalanya juga dimakfu di pakaian, ya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah najis yang dimakfu di pakaian. Jadi karena objek yang terkena najis ini ada 2, yaitu di pakaian dan di air, maka dari sisi makfu najis ini dibagi menjadi 4, ya. Jadi najis dibagi menjadi 4 bila kita meninjaunya dari sisi makfunya. Empat bagian itu yang pertama adalah najis yang tidak dimakfu sama sekali, dalam arti di pakaian tidak dimakfu, di air juga tidak dimakfu. Contohnya banyak sekali ya. Contohnya seperti kotoran ataupun kencing, ini tidak bisa dimakfu sama sekali. Terus yang kedua adalah bagian yang dimakfu di keduanya. Jadi di pakaian dimakfu, di air juga dimakfu. Ini contohnya seperti najis yang tidak terlihat ya, najis yang tidak terlihat. Di keterangan saya sebelumnya ini sudah saya jelaskan, sudah saya contohkan najis yang tidak terlihat adalah contohnya najis yang ada di kaki lalat ya, najis yang ada di kaki lalat yang kita memastikan bahwa kakinya najis karena hinggap di tempat najis, tetapi karena najis itu sangat kecil kita tidak bisa melihatnya. Jadi najis yang seperti ini adalah najis yang dimakfu di dua objek sekaligus, yaitu di pakaian dimakfu, di air juga dimakfu. Kemudian bagian yang ketiga, najis yang hanya dimakfu di pakaian. Jadi di pakaian dimakfu tetapi di air tidak dimakfu. Contohnya seperti darah ya, darah yang jumlahnya sedikit ya, nanti akan dibahas. Jadi darah yang jumlahnya sedikit ini dimakfu bila mengenai pakaian, artinya seorang yang sholat menggunakan pakaian yang ada darahnya sedikit ini sah, tetapi tidak dimakfu di dalam air. Dalam arti bila air kemasukan darah yang sedikit ini hukumnya tetap najis. Mengapa dibedakan antara air dan pakaian? Ini salah satu ulama yang bernama Rawyani membedakan antara keduanya. Jadi Rawyani memberi alasan bahwasanya air itu mungkin untuk dihindarkan dari darah ya, berbeda dengan pakaian. Jadi antara pakaian dan air, mengapa dibedakan di saat terkena darah? Menurut Rawyani perbedaannya adalah dari sisi sulit menjauhkan dari salah satunya. Jadi darah ini sulit dijauhkan dari pakaian, tapi mudah dijauhkan atau mungkin dijauhkan dari air. Kemudian yang kedua, ada juga perbedaan yang kedua menurut Rawyani, bahwasanya bila kita tidak dimakfu, bila kita tidak ditolerir di saat ada darah yang mengenai pakaian kita, otomatis kita harus selalu membasuhnya, selalu membasuh pakaian yang terkena darah. Dan membasuh pakaian di setiap waktu itu tentunya bisa merusak pakaiannya, berbeda dengan air. Kalau air cara mensucikannya sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, bisa dengan menambah air, bisa dengan mengurangi, atau bisa dengan sendirinya ya. Jadi mensucikan air setiap waktu ini tidak merusak air, tetapi kalau mensucikan pakaian ini bisa merusak pakaian. Kemudian bagian yang terakhir adalah najis yang dimakfu hanya di dalam air. Di dalam air dimakfu tetapi di pakaian tidak dimakfu. Ini contohnya adalah seperti bangkai binatang yang tidak memiliki darah ya, bangkai binatang yang tidak memiliki darah, dan juga contoh yang lain adalah kotoran dari tikus ya, kotoran tikus di tempat-tempat kamar mandi, di kamar mandi atau di tempat-tempat yang digunakan untuk mandi. Falatashihu sholatu ma'ahu, wallahu a'lamu bishawab.